Selamat datang di Exyonesia Channel dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari liputan6.com. Dewasa ini, kesabaran barangkali menjadi barang langka. Banyak orang sulit untuk bersabar, padahal banyak konflik dan pertikaian terjadi hanya karena kurang sabar. Mengingat pentingnya kesabaran dewasa ini, berikut ini adalah seni mengelola kesabaran yang dapat Anda coba. Yang pertama adalah diam saat marah. Salah satu cara bersabar adalah diam jika Anda sedang marah. Kemarahan hanya akan menjadi semakin terbakar jika Anda mengekspresikan kemarahan tersebut. Sebaliknya, jika Anda berdiam diri saat sedang emosi, maka Anda akan mudah mengatur dan mengontrol emosi Anda. Yang kedua, jangan mudah tersinggung. Jika Anda tidak mudah tersinggung, maka Anda akan dapat menjadi lebih sabar. Belajarlah untuk meredam emosi Anda dan toleransi terhadap sikap orang lain yang menyakiti Anda. Selain itu, cobalah untuk menempatkan diri di posisi orang tersebut, agar Anda mengetahui apa alasannya menyakiti Anda. Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur juga merupakan salah satu cara untuk bersabar. Jika Anda mudah emosi, belajarlah untuk lebih sering mengucapkan syukur. Dengan demikian, maka Anda akan dialiri aliran positif yang membuat Anda mampu untuk lebih bersabar. Yang keempat, berpikir positif. Selain mengucap syukur, berpikir positif juga dapat membuat Anda lebih bersabar. Jika pikiran Anda positif, maka hati Anda pun akan menjadi tenang dan damai. Anda dapat mengelola emosi Anda dengan baik dalam keadaan yang positif. Yang kelima adalah tersenyum. Orang yang murah senyum akan lebih positif dan hari-harinya pun akan lebih ringan. Dengan demikian, orang yang murah senyum tidak mudah untuk marah dan cenderung lebih bersabar dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan. Yang keenam adalah berdoa. Berdoa merupakan cara terbaik untuk mewujudkan kesabaran. Berbicara dengan Sang Pencipta membuat Anda merasa lega dan damai, serta mengusir segala jenis amarah yang berkecamuk dalam hati Anda. Demikianlah audio artikel yang saya kutip dari liputan6.com dan silakan cek link di bawah ini untuk membaca artikel terkait di liputan6.com. Salam sukses!